Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dia memudahkan kita kembali pada kesempatan pagi hari ini untuk duduk sejenak talabul ilmi, masih melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin sampai pada hadis ke 1043. An Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغسل فيها كل يوم خمس مرات. Perumpamaan salat yang lima waktu itu seperti sungai yang dalam, yang airnya mengalir dengan deras di depan rumah seorang di antara kalian. Dia mandi di sungai itu setiap hari lima kali. Tentunya bersih. Dalam hadis yang sebelumnya Nabi bertanya kepada para sahabat, hal yabqa min darmihi bisyai? Apakah orang yang mandi tiap hari lima kali itu masih tersisa kotorannya? Jawabannya adalah la yabqa min darmihi syai'. Tidak tersisa satupun kotorannya, dagingnya, debunya, tidak ada yang menempel di tubuhnya. Demikianlah penggambaran salat yang lima waktu yang kita lakukan alhamdulillah setiap hari, menghapus dosa sampai tidak tersisa. Sehingga mari kita bersemangat dalam menunaikan salat yang lima waktu tepat pada waktunya, di awal waktunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyul a'mal ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Rasul menjawab, salat tepat pada waktunya. Maksud kalimat salat tepat pada waktunya, yakni fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Bagi kaum laki-laki, jama'atan, dengan berjama'ah. Maka ketika kita mendapatkan nikmat seperti ini, terbiasa menunaikan sholat, apalagi ditunaikan dengan berjamaah, itu nikmati betul itu. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita melakukannya. Di zaman sekarang banyak orang yang tidak peduli dengan sholat, apalagi berjamaahnya, tidak mementingkannya sama sekali. Mereka lebih banyak mementingkan perkara duniawi, salat sekadarnya saja. nek lagi kober sholat, nek mboten kober engko mani sekadarnya saja, selewatnya saja. Emutan sholat, orang emutan 12, tidak mementingkannya sama sekali, apalagi di awal waktu, wow. Apalagi jamaah jumatan tok. Walayyadzubillah. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal ketika Allah memberikan kepada kita nikmat yang satu ini. Hadis yang berikutnya 1044. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min ra'atin qiblatan fa'ata an-nabiy fa'akhbarahu fa'anzala Allah waqimi salata tarafin nahar wa zulfa min al-lail innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Dari sahabat Abdul Mas'ud radhiyallahu an, dulu ada seorang laki-laki yang dia mencium seorang wanita, kemudian datang kepada Nabi dan mengabarkannya, maka turunlah ayat ini, aqimu shalah, tegakkan shalah, aqimu, tegakkan shalah. Jadi bukan hanya perintah lakukan, tetapi kerjakannya dengan lafaz aqam, aqimu, tunaikan, laksanakan, kerjakanlah salat. Tarafin nahar, di ujung dua siang, wuzulfa minal lail, dan di malam hari. Yakni satu hari, satu malam. Lima waktu. Innal hasanat yudhibna syai'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu akan menghapus amalan-amalan kejelekan. Sholat bagian dari amalan ibadah. Ketika seorang jatuh melakukan sebuah kemaksiatan, dosa, kemudian dia sholat, maka sholat itu menghapus dosa yang sebelumnya. Dan Nabi SAW akan disebutkan dalam ayat ini, amalan ibadah sholat, kemudian dikaitkan dengan innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amalan kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Sehingga ketika kita sedang sholat, menikmati amalan sholat, seperti barusan kita sholat subuh 2 rakaat. Di situ terdapat sekian banyak keutamaan amalan yang paling dicintai, amalan sholat. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mengamalkan hal yang Allah cintai, maka orang itu akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, amalan sholat yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Itu upaya kita supaya dosa-dosa yang telah lalu kemarin-kemarin itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita sholat, yudhibna syai'ah, akan menghapus dosa-dosa yang telah. Tapi ya jangan kemudian memprogram bikin dosa, Pak. Ya, sengaja dosa. Engko teli arep salat iki. Dosa maning arep salat iki. Wah niku gelewean, Pak. Wong tidak berencana dosa juga wis kaken dosa, Pak. Hadirin mengajian. Yang berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di akhir ayat, di akhir hadis, faqala rajul ya Rasulullah ali hadha, orang itu mengatakan ya Rasulullah, apakah ayat ini untukku saja? Qala li jami ummati kullihim, ayat ini berkaitan dengan semua umatku, yakni amalan ibadah salat diperintahkan kepada semua umat. Dan kebaikan amalan salat dalam ini menghapus dosa-dosa yang telah lalu, itu juga untuk semua umat. Sehingga walhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita melakukan amalan-amalan salat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-salawatul khams wal jum'atu lil jum'ati kafaratu lima bainahunna ma lam tughishil kaba'ir. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-salawatul khams, antara salat-salat yang lima waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, salat Jumat ke Jumat berikutnya, adalah kafarat lima bainahunna, menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya, malam tughsil kabair, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Hadis ini berkaitan dengan jeda waktu antara sholat-sholat lima waktu. Kita sholat subuh, jeda waktunya panjang sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib isya, subuh isya sampai subuh. Salat yang lima waktu, antara salat yang lima waktu dan antara Jumat ke Jumat. Hari ini hari apa? Ahad. Kemarin Jumatan kita. Sampai Jumat berikutnya. Jeda waktunya kaum muslimin, semata jeda waktunya itu menghapuskan dosa-dosa. Tetapi dosa-dosa yang dihapus dengan ini adalah dosa-dosa shagair, dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena dosa-dosa besar itu akan diampuni apabila hamba tersebut bertobat dengan taubatan nasuha. Dari mana kita tahu? Dari lafaz yang terakhir, malam tughsil kaba'ir, atau disebutkan dengan redaksi lain, idza istinibatil kaba'ir, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Lebih lengkap lagi dalam riwayat yang lainnya, as-salawatul khams, antara salat-salatnya lima waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, salat Jumat yang satu kepada salat Jumat berikutnya, wa ramadhan ila ramadhana, dari ramadhan ke ramadhan berikutnya. Sebutkan pula dengan wal umratu ila al umrati, dari amalan umrah yang satu ke umrah berikutnya. Ini menghapus dosa-dosa. Idza istinibatil kaba'ir, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Berarti yang terhapus dengan jeda waktu-waktu tadi itu adalah dosa-dosa apa? Kecil. Dengan syarat di waktu-waktu itu tidak dilakukan dosa-dosa besar. Bisa dimengerti insya Allah ya. Apabila jatuh pada dosa besar, maka harus bertobat, memperbanyak istighfar. Pengertian bertobat itu adalah berhenti. Istighfar itu adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertobat, maka bergembiralah. Allah akan menghapus dosa-dosa itu sebanyak apapun itu. Bahkan Allah akan memasukkan ke dalam al-jannah dengan sebab amalan taubat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tidak tercela orang yang bertobat, bahkan mulia. Karena dengan dia bertobat maknanya berubah dari kejelekan menuju kepada kebaikan. Kalau ada orang berbuat dosa tidak bertobat, itu yang tercela. Sehingga kalau ada orang kok nampak dosa kemudian dia bertobat dengan taubat dan nasuha, menyesal darinya. Taubat dan nasuha itu ada berapa syarat? Al-Imam Nawawi menyebutkan 3. Ditambah oleh Syekh Al-Faymin 2. Berarti 5. Taubat dan nasuha itu syaratnya 5. Yang pertama, taubat itu dilaksanakan karena Allah Azza wa Jalla. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui betul, meyakini betul ini maksiat. Kalau saya melakukannya lagi, Allah akan murka dan diancam dengan neraka. Atas kesadaran itulah dia bertobat. Itu syarat yang pertama. Bukan karena takut ditangkap polisi, bokonangan, onek orang konangan maning baik. Ya, niku sanes tobat, Pak. Atau takut kesehatan anu wis watuk-watuk mandek bisik. Terus ngonek sehat maning. Tidak seperti itu. Tobat itu karena Allah Azza wa Jalla. Dibangun di atas ilmu bahwa ini sesuatu yang haram, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melakukannya akan menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhenti. Yang kedua, an-nadam, menyesal ala fi'liha, dari melakukannya. Menyesal betul. Yang ketiga adalah ikla'anha, meninggalkan dosa itu secara total, menjauhinya. Yang keempat, ayyazima li'udhi liha badan, bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi di masa akan datang. Dan yang kelima, tobat dilakukan di waktu yang diperbolehkan, atau tobat itu di waktu yang masih diterimanya tobat. Itu tepatnya. Karena tobat itu ada batasannya. Batasannya adalah seperti kematian, datangnya ajal. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis Ibnu Umar riwayat Imam Tirmizi, beliau mengatakan inna Allah yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughayyir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat seorang hambanya selama dia belum yughayyir, yakni syakaratul maut. Batasan yang kedua adalah tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Man taba qabla an tadlu' asy-syams min maghribiha taba Allah 'alaih. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan memberikan taubat padanya. Ini 5 syarat. Kalau ini dipenuhi, bergembiralah. Allah akan menghapus, yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus, memaafkan semua dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan yudkhilukum jannat, Allah akan memasukkanmu ke dalam jannat, surga. Masya Allah, dengan taubat itu. Itu dosa besar. Manusia kaum muslimin dalam kehidupan itu mengalami naik turun, pasang surut dalam keimanannya. Dan itu adalah bagian dari keyakinan kita. Iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan kurang. Nabi memberikan bimbingan kepada kita dalam menghadapi problematika naik dan turunnya pasang dan surutnya iman kita. Likulli amalin syirratun wa likulli syirratin qabratun. Pada setiap amalan manusia itu ada masa-masa puncak, masa-masa semangat. Tetapi ingat, suatu saat manusia akan mengalami fatrah down, lemah, turun semangatnya. Banyak problem, banyak masalah, banyak asbab, kalau bahasa Arabnya, yang menyebabkan iman itu berkurang. Di antaranya kemaksiatan, di antaranya terlalu sibuk urusan duniawi, di antaranya problem-problem pergaulan, di arahnya macam-macam. Don itu turun, turun, turun, turun. Kita merasakan apa yang disebutkan. Kadangkala kita semangat. Dibuktikan ketika apa? Azan langsung berangkat. Taklim, taklim. Masya Allah, semangat kita. Jaga kesemangatan itu. Caranya bagaimana? Dengan segera beramal, jangan ditunda. Nanti ini saya undurkan pembahasannya. Tapi kadangkala kita juga merasakan lama, ada masa-masa memesih ding, malas teman ya. Bisa adan, nangumah, baik taktik orang benar teman. Yang tidak ada manfaatnya. Sampai pada ujungnya, keri. Wah, ini tanda-tanda iman sedang turun. Apalagi tidak berjamaah karena faktor kemalasan. Ta'lim yang biasanya hadir tidak hadir. Dan ini Nabi memberitahukan kiat dalam mengatur situasi seperti itu. Bimbingan Nabi, "Faman kanat fatratuhu ila Allahi wa Rasul, faqad ihtada. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dhalik, faqad halak." Barang siapa ketika dia dalam keadaan down, mentalnya lemah, ibadahnya kurang, imannya kurang, dia tetap kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dipaksakan, malas tetap lakukan, taklim tetap taklim, walaupun kaya apa kondisinya, makan, sehat makan. Maka Rasul memberitahukan faqad ihtada, maka sungguh dia akan mendapatkan hidayah. Dia bisa kembali kepada kesemangatan lagi, dia bisa kembali kepada siratul mustaqim lagi, dia bisa kembali kepada manhaj salaf lagi. Dia begitu bimbingan Nabi. Namun barang siapa ketika sedang turun imannya, dia malah pelariannya kepada selain Allah dan Rasulnya. Maksudnya kemana? Dilarikan kepada kesibukan-kesibukan yang lainnya. Sudah tahu lagi drop, imannya sedang berkurang, semangatnya lagi loyo, malah engkau tambah kesibukan urusan duniawiyah. Ya semakin tergerus. Walaupun itu perkara mubah. Karena sifat duniawiyah ini menjauhkan orang dari Allah Azza wa Jalla. Loh, apa ada nasihat? Ada. Itu sudah diperingatkan oleh Nabi. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, "Ad-dunya hulwatun khadiratun. Innallaha mustakhfikum fiha. Fayanduru kaifa ta'malun. Fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa. Fa inna awwala fitnatin bani Israil kanat fi an-nisa." Dunia ini manis rasanya, hijau warnanya. Artinya dunia ini semua orang suka. Lihat yang hijau-hijau, yang manis-manis itu suka. Suka mboten, Pak? Suka. Ana wong sing ora seneng duit? Ah, mboten, Pak. Seneng. Wa nallahu salafi fiha. Dan Allah menjadikan kalian sebagai pemimpin di muka bumi ini. Fayanduru madza ta'malun, kaifa ta'mal. Allah akan melihat apa yang kalian lakukan berkaitan dengan dunia ini. Nabi menutup hadisnya dengan kalimat fattaqud dunya, takutlah kalian dari dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian dari godaan wanita. Fa inna awwal fitnah Bani Israil, karena awal fitnah Bani Israil itu adalah berkaitan dengan kanat finsa, wanita. Artinya bahwa dunia itu menggiurkan, menggoda. Orang yang tergiur dengan duniawiyah, tergoda dengan duniawiyah, perbuatannya akan jauh dari akhirat. Fa'amma man atharal hayata dunya. Orang yang mendahulukan kehidupan duniawi, ya, maka dia akan mengumbar hawa nafsunya. Dia akan melakukan berbagai macam kesenangan-kesenangan hatinya, tidak pedulikan dengan aturan syariat. Ad-dunya mal'unatun wa ma'un fiha illa dzikrullah mawalah wa 'alimun ta'allim. Dunia ini terkutuk. Terkutuk pula segala apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah, beribadah kepada Allah dan yang sekitar dengan ibadah. Wa 'alimun, orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Artinya dunia ini kalau kita sibuk terus dengannya, walaupun itu aslinya adalah mubah, tapi itu bisa menjauhkanmu dari rahmatullah. Apalagi lagi down imannya, lagi berkurang kesemangatannya, malah kemaksiat, diskotik, dugem, ngoplo. Ngerti ngoplo, Pak? Ya, dari zaman sekarang inek atau yang lainnya. Lagi kurang semangat imannya, malah dangdutan. Walah, hilang sekalian malah. Nabi mengatakan, faqad halak. Dia akan binasa karena itu. Nah, bagaimana cara untuk mempertahankan kesemangatan ibadah itu? Beribadahlah dengan cepat. Itu kiatnya. Nabi membimbing kita dengan lafadznya badiru bil amal fitanan. Badiru bil amal, bersegera-segeralah dalam beramal sebelum datang penghalang-penghalangnya. Sebelum datang rintangan-rintangannya. Jadi kiat mempertahankan kesemangatan ngamalin pun terus. Ana ta'lim teka. Ta'lim teka. Walaupun yang ta'lim anu arep ngantuk, ya lebih mending lah ketimbang orang. Kesemangatan itu terjaga manakala kita menjaga amalan. Itu kuncinya. Sholat, sholat. Malas aja malas sholat. Paksa. Lagi sudah sambung rambung sholat wajib. Wonten badiah duhur mamanipun apa maghrib. Jangan kesal teman ya. Males arep sholat sunnah. Aja. Ayo ngadu. Allah Akbar. Paksa, Pak. Nek wis Allah Akbar, mbok lanjut. Napa sengaja bubar, Pak? Lah males nggih mboten, Pak. Paksa. Segera beramal. Kalau sampai ditoleransi kemalasan, ngenjang malasnya lebih apa mana? Tambah lagi, yang pada ujungnya penghalang untuk beramal semakin besar. Akhirnya berat sekali, tidak bisa untuk mengendalikan hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Hadirin yang melakukan, kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya hadis ke 1046 An Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wuhushu'aha wurku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunubi ma lam tu'ta kabiratun wa dhalika ad-dahra kulluhu rawahu muslim. Dari sahabat Utsman radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasalam beliau bersabda, tidaklah seorang muslim, ma minim ru'in muslimin, tidaklah seorang muslim tahduruhu salatun maktubatun, yang mendapati salat fardu datang subuh tadi. Kita bangun sebelum azan atau setelah azan, berangkat ke masjid menunaikan jamaatan. Tidaklah seorang muslim kedatangan sholat yang lima waktu, kemudian dia memperbagusi wudhunya. Betul-betul dia perhatikan wudhu. Wudhu waikum muslimin, jangan dianggap itu sepele. Itu perkara yang sangat penting dalam agama kita. Karena kaitannya dengan syarat sahnya sholat. Wudhu itu ada kesempurnaannya. Ada yang wajib-wajibnya, ada yang sunnah-sunnahnya. Kesempurnaan wudhu itu dilaksanakan yang wajib-wajibnya dan dipenuhi pula yang sunnah-sunnahnya. Sehingga wudhu itu betul-betul diresapi. Kalau kita tahu ilmunya, kita akan mengingat-ingat. Ini yang wajib dilakukan, ini bagian yang sunnah, ini yang masya Allah. Diresapi. Dikarenakan itu adalah ibadah. Kita sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berwudu. Sedikit saya sebutkan wudu yang wajib dilakukan 6. Yang pertama, ghusl wajh. Membasuh wajah. Idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Itu ayatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, apabila kalian hendak salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Diresapi betul. Ini yang wajib. Adapun awalnya yang sunnah, pertama bismillah. Itu bagian dari sunnah. Walaupun disebutkan dengan lafaz hadis, la wudu'a liman lam yadri ismallah alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Tetapi para ulama menyebutkan ini adalah sunnah, dikarenakan tidak terdapat dalam surat Al-Maidah tadi. Surat Al-Maidah berkaitan dengan ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Orang-orang beriman, apabila kalian hendak sholat, maka basuhlah wajah kalian. Tidak disebut dalam ayat ini apa? Bismillah. Sehingga mari kita lakukan itu. Ucapan bismillah sebelum wudu. Nah, kalau kita lupa dan tidak mengucapkannya, tetap sah wudu kita, karena itu bagian dari sunnah. Kadang-kala kelalaian betul, Pak. Seringnya lagi. Seringnya mboten baca bismillah. Padahal itu sunnah. Bismillah. Kemudian membasuh tangan. Yaksul kafein. Salah. Dibersihkan betul sebelum mengambil air wudu. Lebih khusus lagi apabila berwudu ketika setelah bangun tidur. Orang menunjukkan itu wajib. Membersihkan tangan sebelum air. Mengambil air, maksudnya kita pakai gayung atau pakai ember. Atau ngambil langsung dari kula untuk berwudu. jangan memasukkan tangan ke dalam bejana itu sampai engkau mencucinya terlebih dahulu. Itu wajib. Ketika kapan? Habis bangun tidur. Baik tidur malam maupun tidur siang. Itu yang rajin. Nabi mengatakan, "Idza staghada ahadukum minhum, fala yaghmis yadahu fil ina' hatta yaghsilahu." Apabila seorang di antara kalian bangun tidur, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk kau ambil air wudu dari situ sampai dia mencucinya. Kenapa? Fa innahu la yadri aina badat yadah, dikarenakan dia tidak tahu tangannya kemana ketika dia tidur. Nek njenengan ngertos mboten Pak tangannya teng mudi? Ngertos mboten njenengan? Nek njenengan ngomong ngertos, nyalai sendal berarti. Karena seorang ketika tidur itu tidak tahu kemana tangannya. Nek sik turunnya mboten ngerti Pak lah. Jenengan ngerti kan nonton wong turu kaya kae. Kukur-kukur mengdiorha. Nek jenengan sik turunnya mboten ngertos. Maka wajib hukumnya dibasuh. Apakah harus pakai sabun? Tidak. Yang penting dicuci. Hadirin yang kami muliakan, setelah itu baru mencuci muka. Selatan tiga kali. Satu kalinya wajib, dua kali sunnah, tiga kali sunnah, empat kali dilarang. Lebih dari empat hukumnya dilarang, haram. Jadi tiga lebih dari situ dilarang. Karena ada unsur tabdir, mubah itu hal-hal yang tabdir. Membuang-buang idha'atul mal. Membuang-buang air. Tangan semuanya. Masya Allah. Ya. Yang kedua tangan sampai siku-siku. Tiga kali kanan terlebih dahulu. Kemudian baru kiri. Boleh kanan tiga kali. Kemudian kiri tiga kali. Atau kanan, kiri. Boleh. Bilangannya sekali itu yang wajib. Dua kali sunnah. Tiga kali. Kemudian kepala sekali. Tidak dua dan tidak tiga kali. Sekali. Min muqaddim ras ila al-qafa. Dari depan kepala, ini tumbuhnya rambut, sampai ke tengkuk, ke depan lagi, lanjut telinga. Nabi mengatakan, al-udhunani min ar-ras. Dua daun telinga bagian dari kepala. Jadi tidak mengambil air baru. Biasanya kan ada orang ya, wudunya hanya depannya saja. Nah, gini. Salah itu Pak. Karena Nabi menyebutkan dengan jarinya memasukkan dan memutarkan di dalam daun telinganya. Kemudian kaki. Tiga kali. Disela-selani jari-jarinya. Jenggotnya juga disela-selani dikarenakan bagian dagu bawah ini termasuk dari wajah. Sampai mana? Sepanjang jenggotnya. Karena jenggotnya panjang, jadi basah. Hadirin yang makan, Masya Allah, itu wudu. Sekian banyak yang wajib. Yang wajib diantaranya adalah tertib, harus urut. Kalau wudu itu beluncat-beluncat, tidak sah. Sikil diisi, tangan, pakai wajah. Termasuk ketika wajah adalah berkumur-kumur. Dan sinsyak, sinsar. Menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya itu bagian dari sunnah. Walaupun sebagian ulama menyebutkan wajib. Itu semua ketika kita mengilmuinya, menghafalkannya, itu menikmati betul yang namanya wudu. Orang kelirian Pak wudu itu. Karena itu dalam rangka menghapus semua dosa yang ada pada anggota wudu kita. Besok nanti di yaumul kiamah bersinar anggota wudu kita. Dan itu syarat sahnya sholat. Yang menjadi rukun Islam. Masya Allah. Walhamdulillah tiap hari kita wudu. Banyak orang yang tidak wudu. Anaknya gurau tok. Karena memang dia tidak sholat. Wal'iyadzubillah. Hadirin menaikkan. Utsman bin Affan menyebutkan, aku mendengar Nabi mengatakan, tidaklah seorang Muslim mendapati waktu sholat-sholat yang wajib, kemudian dia memperbagusi wudhunya, wa khusyu'aha, dan dia memperbagusi khusyuknya, wa ruku'aha, dan dia memperbagusi ruku'nya, illa kana, kecuali itu semuanya kafaratun, sebagai kafarah, penebusan dosa, lima qablah minadz dzunub, dari dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya, malam tu'ta kabiratun, selama dia belum menunaikan atau melakukan dosa yang besar. Dihapuskan dosa-dosanya selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Wa dzalika dahru kullah, dan itu sepanjang waktu. Sepanjang waktu salat itu memberikan faedah menghapus dosa-dosa. Hadirin yang dimuliakan, apa pengertian khusyu itu? Khusyu artinya hudur qalb di shalah, hadirnya hati dalam amalan salat. Itu khusyu. Khusyu beda dengan tumanina. Yang menjadi rukun dalam salat adalah at-tumaninatu, bukan khusyu. Khusyuk tidak termasuk dari bagian rukun sholat, tidak termasuk bagian dari wajibnya sholat, tetapi berkaitan dengan besar dan sedikitnya nilai sholat, pahala sholat. Bedanya bagaimana, Pak? Bedanya, orang selama dia memenuhi rukun-rukunnya, di antaranya tumakninah. Salatnya dia tenang, tumakninah. Membaca zikir pada setiap gerakan-gerakannya. Ini sah salatnya. Karena dia melakukan semua rukunnya termasuk padanya at-tumakninah. Bagaimana dengan khusyuk? Khusyuk itu hadirnya hati dalam salat. Ketika kita Allahu Akbar awal sholat, masih kerasa lagi sholat, kerasa sik sholat, Pak, ngerti maksudnya ini ku? Mungkin naik isman dan suwe orang kerasa, orang kerasannya nopo pikiran nih, ngalamun mikirnya nopo mbu, ruku ya orang kerasa ruku, orang kerasa ngerti-ngerti, kis rokangat ini orang rokangat ya tasyahud. Kemutan maning, khusyuk, terus Allah Akbar, salat lagi, hilang maning. Kata sini ku mboten nggih, Pak. Nggih. Kadang napa sering? Sering niku. Itu namanya kurang khusyuk salatnya. Apa kau menjadikan tidak sah salat? Tidak. Alhamdulillah. Ini keringanan dalam syariat kita. Coba kalau setiap tidak khusyuk batal, orang rambung-rambung sholatnya, Pak. Ini betul? Allah Akbar khusyuk. Bahasa Islam hilang begini. Ini, aduh, ulangi. Mani. Allah Akbar. Orang khusyuk mani kemutan dagangan nang pasar rumpayu, bosok ngolah, kelalaman. Allah Akbar. Mani. Kemutan, aduh, arep pinggir apa takbiratul ihram orang rampung ngantek kesuh orang sesolat belah lagi pikiran kaken pikiran. Walhamdulillah khusyuk bukan bagian dari rukun atau wajibnya sholat. Manakala seorang terkena hilangnya khusyuk menjadikan batal, tidak seperti walhamdulillah, itu keringanan dalam agama kita karena memang Allah Maha tahu manusia itu mau bagaimana dalam salat. Mengingat segala sesuatu yang dia lupakan. Karena memang syaitan datang padanya. Udzukur kada, udzukur kada. Sebagaimana telah lewat. Sudah lewat belum? Sudah. Tentang ketika azan. Seorang azan, syaitan lari terbirit-birit sampai tidak mendengarkan azan. Selesai azan, datang. Qomat lari lagi. Selesai qomat datang. Mengganggu orang yang sedang sholat. Apa godaan syaitan terhadap orang yang sedang sholat? Kalimatnya, udhkur kada. Ingat ini. Ingat ini. Dalam hati kita, mungkin tidak ada bahasa. Ingat ini, ingat ini. Kalau begitu, kita tolak. Oh, wah setan. Tapi ujung-ujung baik pak, kemutan sing ora-ora. Ya, sing lagi barang hilang, kemutannya nang sholat. Kemutan kadang-kala. Oh iya, kenang lemari. Kelalen di kolat yang el temen. Wah, kemutannya sing sholat. Maka hadirin yang melakukan, itu ibadah khusyuk. Yang menjadi pembahasan kita adalah sholat-sholat yang kita lakukan itu menghapus dosa-dosa. Dengan syarat, catatannya adalah menjauhi dosa-dosa besar. Hadirin yang melakukan, insyaAllah dalam pertemuan akan datang kita masuk pada bab yang ke-9. Bab keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Baru kemudian bab yang berikutnya, bab keutamaan berjalan kaki ke masjid. Al-Mashy al-Masjid. Terus bab yang berikutnya, bab tentang intidar salah, menunggu salat. Yang berikutnya, bab tentang salat jamaah. Dan berikutnya insyaAllah kita akan bacakan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.